Au binajisin wa in qala taghayyur walau kana al-ma'u katsiran ay kullataini au aktsar fi surati taghayyuri bitahir wan najis. Ini masih meneruskan tentang pembahasan air yang merupakan salah satu dari syarat wudu. Yaitu ini membahas air yang tidak sah digunakan untuk bersuci, yaitu air yang terkena najis atau biasa kita kenal dengan air mutanajis. Jadi di keterangan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa termasuk air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci adalah air mutaghayyir atau air yang sifatnya berubah, dan penyebab perubahan itu adalah benda suci. Dan ini di dalam pembahasan ini membahas air yang terkena najis. Jadi perubahan di dalam air mutanajis ini berbeda dengan perubahan di dalam air yang mutaghayyir. Kalau air mutaghayyir disyaratkan perubahannya harus banyak, ya. Di keterangan sebelumnya telah dijelaskan sekiranya perubahan itu bisa merubah air sehingga memiliki nama yang baru. Dan di dalam air mutanajis ini perubahan itu tidak harus banyak, ya. Perubahannya tidak harus banyak. Artinya bila salah satu dari sifatnya sudah berubah dikarenakan najis, maka walaupun perubahan itu sedikit, air itu tetap tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan air mutanajis ini selama berubah dia tidak lagi menjadi air yang bisa digunakan bersuci, tidak membedakan apakah air itu sedikit atau banyak, ya. Jadi selama ada perubahan maka air itu sudah tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Dan ini tentunya hukumnya sama dengan air mutaghayyir, ya, sama dengan air mutaghayyir. Selama ada perubahan, maka antara air yang tercampur najis atau tercampur benda suci, keduanya ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang membedakan adalah tentang kadar perubahan itu, ya. Yang membedakan antara air mutanajis dan mutaghayyir adalah kadar perubahan itu. Kalau air mutanajis, walaupun yang berubah sedikit, tetap tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wal kullatani bil wasni khamsu mi'ati ritlin bagdadiyin takriban wa bil misahati fil murabba dira'un wa rubu'un tulan wa ardun wa umkon bidira'il yadil mu'tadilah wa fil mudawwari dira'un min sa'il jawanib bidira'il adami wa dira'ani umkon bidira'in najjar wa huwa dira'un wa rubu'. Ini menjelaskan tentang ukuran dari dua kulah, ya, ukuran dari dua kulah dengan melihat tempat yang menjadi tampungan air. Jadi di kitab ini ukuran dua kulah ini mengukur volume air dengan menggunakan berat, ya, dengan menggunakan berat. Jadi tidak menggunakan ukuran ritel tetapi menggunakan tidak menggunakan ukuran liter tetapi menggunakan ukuran berat. Dan kulatan ini menurut ukuran di kota Baghdad, Baghdad atau Irak, ya. Jadi di kitab fikih ini ada beberapa ukuran ritel, tetapi yang di maksudnya beberapa ukuran ritel di berbagai daerah, ya, antara satu daerah dengan daerah yang lain ini memiliki ukuran ritel yang berbeda-beda. Dan ritel ini ukuran berat, ya. Kalau dua kulah diukur menggunakan ukuran ritel Baghdad, maka jumlahnya adalah 500 ritel. Ini sama dengan Fathul Qorib. Dan jumlah 500 ini tidak harus pas, artinya boleh kurang asalkan kurangnya hanya sedikit. Ini namanya adalah takribi, ukuran yang takribi. Lawan dari takribi adalah tahdid. Kalau tahdid harus pas, kurang sedikit tidak boleh. Tapi dalam hal ukuran dua kulah ini boleh kurang, ya. Dan di dalam kitab ini, kitab Fathul Mu'in, dijelaskan ukuran 2 liter dengan ukuran panjang, ya. Kalau tadi ukuran berat, sekarang ukuran panjang. Namun yang diukur pastinya bukan panjangnya air, karena air ini tidak bisa diukur panjangnya. Yang diukur adalah panjangnya tempat yang digunakan menampung air. Dan di sini dijelaskan ukuran panjang 2 tempat, bentuk dari 2 tempat, yaitu ada tempat yang berbentuk balok atau persegi, ya. Ada juga tempat yang berbentuk bundar, bundar seperti sumur maksudnya, ya, seperti sumur yang biasa kita lihat. Kalau ukuran tempatnya, kalau bentuk tempatnya adalah balok, balok artinya memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi. Kalau di dalam kitab ini panjang, lebar, dan dalam ya. Tapi kalau biasa yang biasa kita dengar panjang, lebar, dan tinggi. Jadi setiap sisinya, panjangnya, lebarnya, dan tingginya ini harus berukuran 1 dirok seperempat ya. 1 seperempat dirok. Ini nanti kalau ada tempat yang sudah mencapai ukuran itu berarti air yang ada di dalamnya sudah mencapai 2 kulah. Dan dirok ini sebenarnya dirok ini maksudnya adalah tangan ya, tangan dari siku hingga sampai ke ujung jari. Itu namanya dirok. Kalau ukuran yang pertama ini ukurannya adalah dirok orang yang standar. Jadi tangan orang yang standar ya, tidak tangan yang panjang ataupun tangan yang pendek. Kalau tempat yang digunakan menampung air adalah tempat yang bundar. Jadi bundar ini jangan diartikan dengan bundar bola ya, tetapi bundar seperti sumur. Tetap ke dalam, tetapi sisinya ini berbentuk bundar. Bila bundar maka setiap sisinya harus sepanjang satu dirok ya. Setiap sisi harus sepanjang satu dirok dan kedalamannya, tingginya atau kedalamannya harus dua dirok ya. Jadi kalau seperempat, kalau kotak tadi, kotak atau kubus itu setiap sisi harus satu dirok seperempat. Dan kalau bundar, setiap sisinya harus satu dirok dan dalamnya harus mencapai dua dirok ya. Dalamnya harus mencapai dua dirok. Dan ukuran dirok yang digunakan ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah dirok yang standar, yaitu tangan yang standar, artinya tidak panjang, tidak pendek. Kalau yang kedua ini yang bentuknya bundar, ini yang digunakan adalah dirok in najar. Najar biasanya diartikan dengan tukang kayu ya. Jadi dirok in najar ini ukurannya berbeda dengan dirok orang biasa, yaitu ada kelebihan seperempat. Jadi ukurannya satu dirok seperempat kalau dibandingkan dengan dirok yang standar. Walatan jusu kullata ma'in walau ihtimalan ka'an syakka fi ma'in abalaguhuma amla wa intayakonat killatuhu qablu bimula koti najasin malam yata goyar bih wa ini stuh likatin najas satu fi. Setelah menjelaskan ukuran dua kulah, Al-Musannif menjelaskan hukum dari dua kulah itu. Dalam arti hukum air dua kulah di saat air itu tercampuri oleh najis. Ini sebenarnya sudah dibahas di penjelasan sebelumnya ya, tapi penjelasannya kurang lengkap. Jadi saat air sudah mencapai dua kulah, maka air itu selama tidak berubah, air itu tetap suci mensucikan bila tercampur oleh najis. Jadi ini perbedaan yang membedakan antara jumlah air banyak dan air sedikit ya. Ini sebenarnya di kitab Safinah juga sudah ada. Kalau air sedikit selama pernah menempel dengan najis, maka hukumnya menjadi mudah najis, tidak membedakan apakah berubah atau tidak. Kalau air banyak ini menempel dengan najis, tidak menjadi mudah najis selama tidak berubah. Jadi yang menjadi patokan dari air dua kulah adalah perubahan ya. Selama berubah maka menjadi mudah najis, kalau tidak maka tidak menjadi mudah najis. Dan jumlah dua kulah ini, hukum yang dimiliki jumlah dua kulah ini juga diberikan kepada air yang diragukan jumlahnya. Jadi air yang diragukan jumlahnya, misalkan saya memiliki air 1 ember, saya tidak mengukur air itu jumlahnya 2 kulah atau tidak ya, saya ragu apakah air yang saya miliki ini sudah mencapai 2 kulah atau belum. Nah, keraguan ini dihukumi 2 kulah ya. Keraguan ini dihukumi 2 kulah. Jadi karena memang kembali ke kaidah seperti di masalah-masalah sebelumnya bahwa hukum asli dari air itu adalah suci, suci dan mensucikan ya. Bila demikian maka jika ada keraguan tentang hilangnya hukum asli itu, maka keraguan itu tidak bisa menghilangkan hukum asli yang berupa suci mensucikan. Jadi saya ulangi bahwa bila ada seseorang yang ragu atas air yang dimilikinya, apakah air itu mencapai dua kulah atau tidak, maka hukumnya diberi hukum dua kulah ya. Walaupun sebelum keraguan itu dia yakin bahwa airnya kurang dari dua kulah. Jadi contoh ya, misalkan saya memiliki air satu ember, saya yakin bahwa itu kurang dari dua kulah karena sudah saya ukur ya. Kemudian beberapa saat kemudian saya ragu, jadi sebelumnya yakin kurang, lalu beberapa saat kemudian saya ragu atas ukuran air itu. Walaupun demikian, keraguan itu tetap dihukumi dua kulah ya. Jadi hukum dua kulah ini yang menjadi acuan adalah tidak adanya perubahan air. Dan walaupun ada najis yang sudah larut di dalam air, ini juga tidak mempengaruhi hukum air. Jadi misalkan saya punya air satu ember, kemudian air itu kemasukan kotoran cicak misalkan ya, kemasukan kotoran cicak dan air itu tidak berubah, lalu beberapa saat kemudian kotoran cicak itu terlarut di dalam air, dalam arti hancur dan sudah tercampur di dalam air, tapi tidak berubah, sifatnya tidak berubah, ini juga tetap tidak menjadikan air itu sebagai hukum mutanajis ya, tidak menjadikan air itu memiliki hukum mutanajis. Jadi walaupun ada najis yang terlarut di dalamnya, asalkan tidak berubah, maka air itu hukumnya tetap suci mensucikan. Wallahu a'lamu bishawab.